Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jal mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, majlis rutin yang biasa kita lakukan pada pekan ketiga. Kita masih di dalam pembahasan tentang 6 tempat posisi dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana padanya terdapat pelajaran penting, terutama terkait dalam permasalahan akidah, permasalahan tauhid, dan lawan dari tauhid itu sendiri. Yang mana pada kajian sebelumnya kita sampai pada maudhi' ats-tsani, posisi yang kedua atau tempat yang kedua dari sirah Nabi yang berkaitan dengan akidah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Azza wa Jal, beliau langsung memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan bahkan di maka oleh karena itu disinilah terjadi permusuhan dan pertentangan dari kufar Quraisy, dari musyrikin, dari kaum Quraisy. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyinggung amal ibadah mereka, ritual-ritual syirik mereka, maka niscaya mereka tidak akan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk kepada Islam dan bahwasannya apa yang mereka lakukan dari peribadatan kepada berhala-berhala, meminta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peringatan-peringatan seperti ini, mulailah mereka memusuhi Nabi Muhammad. Dan mereka pun menuduh-nuduh Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwasanya Muhammad telah membodoh-bodohi kami, telah membodoh-bodohi nenek moyang kami, dan bahkan telah mencela sesembahan kami. Padahal pada dasarnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela secara ta'yin, secara person kepada sesembahan mereka. Tidak pernah Nabi mencela Nabi Isa, dan bahkan beliau menyebut tentang Nabi Isa kebaikan-kebaikan, dikarenakan beliau adalah salah satu dari Nabi Allah Azza wa Jal. Dan juga Nabi Muhammad tidak pernah mencela ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam bintu Imran. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mencela para malaikat dan tidak pernah menghina as-salihin, tidak pernah pada dasarnya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa ketika mereka berdoa kepada orang-orang yang disebut tadi, berdoa dan meminta kepada malaikat, kepada Maryam, kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi mengatakan bahwasannya mereka-mereka itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Maka mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini adalah syatman lahu, sebuah penghinaan kepada sesembahan-sembahan mereka. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila engkau sudah mengerti hal ini, dan bahwasanya Islam itu tidak akan tegak walaupun dia telah mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik, Islam itu tidak akan tegak dengan hanya ini saja. Harus padanya sikap anti dan sikap tidak suka terhadap kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Harus ada sikap bari, berlepas diri dari segala kesyirikan-kesyirikan. Nah, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, yang mana mereka berloyalitas, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak ada loyalitas terhadap orang-orang musyrikin. Tidak ada loyalitas terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Fa'idha fahimta, kemudian Asy-Syaikh mengatakan, fa'idha fahimta hadha fahman jayyidan, arafta anna kathiran minal ladina yadda'una ad-din la ya'rifunaha. Dan apabila engkau mengerti hal ini dengan pemahaman yang benar, yang baik, maka engkau akan mendapati banyak sekali orang-orang yang mengaku berilmu, akan tetapi mereka tidak paham akan perkara ini. Padahal ini adalah perkara dasar dan perkara penting. Nah, karena ini terkait dengan akidah seorang muslim. Barakallahu fikum. Dan ini benar, banyak sekali orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama, akan tetapi tidak ada sikap anti dari perbuatan-perbuatan syirik yang terjadi di lingkungannya. Kita mendapati sebagian mereka ada yang berdakwah, yang memberikan tausiah sampai ke gereja-gereja. Dan bahkan mereka mengatakan bahwasanya kita ini saudara. Kita ini adalah saudara sepupu. Islam mengajarkan kepada kita bertoleransi. Mengajarkan walaupun kepada mereka-mereka non-muslim. Akan tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kita diperintah untuk kokoh di atas agama. Dan kita diperintahkan untuk kafir, untuk mengkufuri atau mengkafirkan orang-orang yang telah kafir. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak perlu untuk kita sebut bahwa mereka itu adalah saudara sepupu kita. Bahwasanya mereka itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam dan kita adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga oleh karena itu kita masih saudara, kata mereka, wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Wa illa fama alladhi hamala almuslimina 'ala as-sabri 'ala dzalikal 'adzab wal asri wadh-dharb wal hijra ila al-habasyah. Nah. Barakallahu fikum. Dengan adanya sikap ini, sikap anti dan berlepas diri terhadap orang-orang musyrikin dan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka, terjadilah permusuhan, terjadilah barakallahu fikum pertentangan, dan itu merupakan suatu hal yang pasti dan tidak bisa dihindari. Maka oleh karena itu harus ada sikap sabar dan istiqomah. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya hal itu tidak perlu, kalau seandainya menentang dan memperingatkan umat dari perbuatan syirik itu tidak penting dan tidak perlu, barakallahu fikum, bagaimana mungkin para sahabat, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mensabar-sabarkan dirinya terhadap celaan, terhadap siksaan, pukulan, dan bahkan sampai mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka. Nah, itu semua terjadi dikarenakan mereka mengingkari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, perbuatan-perbuatan syirik yang terjadi di tengah umat mereka. Nah, sehingga mereka mendapatkan celaan, siksaan, dan bahkan di antara mereka ada yang ditahan dan menyebabkan mereka berhijrah baik ke negeri Habasyah ataupun ke kota Madinah dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka. Nah, kalau seandainya mengingkari perbuatan syirik itu tidak perlu dan tidak penting, maka niscaya para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengambil jalan yang aman. Nah, apa jalan yang aman? Yaitu kita bertauhid dan meninggalkan syirik tanpa kita mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh umat. Nah, tanpa kita mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang. Nah, ini jalan amannya. Kalau seandainya dia sudah seperti ini, maka tidak akan mendapatkan permusuhan. Akan tetapi syariat ini mengharuskan untuk kita membenci kesyirikan dan memperingatkan umat dari kesyirikan. Dan akibat dari sikap ini otomatis terjadi permusuhan. Bahkan kalau seandainya mereka itu adalah minoritas, mereka akan mendapatkan celaan, mereka mendapatkan siksaan. Dan bahkan di antara mereka ada yang dipukul, ada yang disiksa, dipakaikan baju-baju besi kepada mereka, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Gak sampai di situ, kemudian ditimpakan batu yang besar di atas dada mereka. Naam, semua itu mereka terima dengan penuh kesabaran. Semua itu mereka hadapi dan mereka sedikit pun tidak goyang dan tetap pada sikap mengingkari perbuatan-perbuatan syirik. Karena mengingkari perbuatan syirik dan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, itu adalah perbuatan yang harus untuk dilakukan. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling memiliki kasih sayang. Manusia yang sangat tinggi kasih sayangnya terhadap sesama. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di sebuah daerah. Akan tetapi bukan sambutan yang diterima oleh Nabi, celaan yang diterima oleh Nabi. Bahkan sebagian mereka ada yang memprovokasi anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu. Mengalirlah darah, terlukalah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengalirlah darah dari tubuh Nabi sampai membasahi terompahnya, sendalnya. Kesedihan datang kepada Nabi sampai datang kepadanya seorang malaikat dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau menginginkan untuk ditimpakan bukit itu atau gunung itu ke atas mereka, maka akan dilakukan." Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal arju, bahkan saya berharap agar keluar dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad fi sabilillah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Ini bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang seorang rasul kepada kalian yang mana dia itu dari golongan kalian. Sama manusia biasa. Bukan dari malaikat, bukan dari bangsa jin, akan tetapi dari kalian. Kalian kenal akan kejujurannya. Kalian kenal akan watak aslinya. Perangainya, tindak tanduknya. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi beliau apa saja yang memberatkan kalian. Harisun alaikum. Dan bersemangat untuk memberikan, mendatangkan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau terhadap orang-orang yang beriman sangat pengasih dan sangat penyayang. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling memiliki kasih sayang. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan kepada mereka. Para sahabat mendapatkan siksaan dikarenakan mereka mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah Quraisy. Naam. Dan beliau mengharuskan demikian, kita harus mengingkari perbuatan-perbuatan syirik dan kita mendakwahkan Islam secara kafah, secara sempurna, dan kita harus menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi ini dengan pemahaman yang benar, dan kita harus memurnikan kalimat la ilaha illallah dengan hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kita harus berlepas diri dari segala kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Nah, Nabi Muhammad mengharuskan demikian kepada para sahabatnya. Dan para sahabat pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dan mereka pun bersikap dengan sikap yang diinginkan oleh Nabi. Akibatnya bagaimana? Mereka mendapatkan siksaan. Mereka mendapatkan intimidasi. Bahkan ada yang dari mereka yang terbunuh di bawah siksaan tersebut. Nah, dengan melihat ujian-ujian seperti ini, cobaan-cobaan yang diterima oleh para sahabat, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan keringanan kepada mereka. Harus, walaupun kalian disiksa, walaupun kalian mendapatkan ujian-ujian yang berat dan bahkan mengancam nyawa kalian, mengancam harta kalian, tetap kalian harus bersikap dengan sikap yang benar. Tidak ada keringanan dari Nabi SAW. Padahal kalau kita melihat kepada Nabi, beliau itu adalah manusia yang paling memiliki kasih sayang. Akan tetapi Nabi SAW tidak memberikan keringanan dalam hal ini. Setiap jiwa, setiap muslim harus memiliki sikap tegas, apalagi terkait dalam permasalahan akidah. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala, dan bagaimana mungkin Nabi memberikan keringanan dalam hal ini, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Sebagian orang ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, akan tetapi apabila dia mendapatkan ujian di jalan Allah tersebut, mereka menjadikan ujian-ujian dari orang-orang ini, dari musuh-musuh ini, ibarat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menyamakan. Nah, ini sebagian orang yang lemah imannya. Ini teguran dan sindiran. Nah, tentu tidak akan sama azab Allah dengan siksaan manusia. Tidak akan sama. Azab Allah itu tidak akan bisa kita membayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, dan bagaimana lamanya. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat bahwasannya paman Nabi yang enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang ajalnya, barakallahu fikum, mendapatkan siksaan dengan ditaruh bara api di kakinya atau dipasangkan sendal dari api, kemudian menyebabkan otaknya mendidih. Nah, ini adalah azab yang paling ringan. Nah, azab yang paling ringan. Tidak ada azab atau siksaan sampai seperti ini di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Tidak akan sama. Maksudnya di sini, nah, kalau kita membanding-bandingkan, tentunya kita akan lebih memilih untuk bersabar dari siksaan dan ujian dari umat manusia yang memusuhi kita daripada siksaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang tidak mau bersabar di muka bumi ini di dalam memperjuangkan agama, berpegang dengan agama yang benar, barakallahu fikum, ibarat orang yang berlindung dari sinar terik matahari dengan api yang dia nyalakan. Nah, tentu barakallahu fikum, panasnya akan lebih terasa dan lebih sangat panas. Dia berlindung dari terik sinar matahari dengan api. Nah, ibaratnya seperti ini. Orang-orang yang tidak bisa bersabar dengan gangguan dan hadangan dari orang-orang yang memusuhinya, dari kalangan orang-orang kufar atau dari kalangan orang-orang munafikin yang tidak senang dengan ajaran tauhid, yang tidak senang dengan kalimat la ilaha illallah itu dimurnikan dan ditegakkan di muka bumi ini. Nam ibarat dia berlindung dari sinar terik matahari dengan menggunakan api wal iyadu billah. Nam. Barakallahu fikum. Ayat ini fa idza kanat hadhil ayatu fi man wafaqahum bi lisanihi fa kaifa bi ghairi dzalik. Apabila ayat ini berkaitan dengan orang yang menyetujui orang-orang kufar dengan lisannya, nam, yakni barakallahu fikum, dia bertoleransi yang berlebihan dengan orang-orang kufar sampai-sampai tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas dan terang-terangan disebutkan kafir di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan yang lebih dari itu, dia juga turut melakukan amaliyah-amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kufar berupa peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Secara lisan saja kita tidak boleh mengalah dalam akidah, apalagi dalam amalan perbuatan. Nah, ini barakallahu fikum dari kisah atau tempat posisi yang kedua dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus memiliki sikap tegas. Seorang muslim yang berakidah dengan akidah yang benar, yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, dia harus mengingkari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Dan inilah yang dilakukan oleh para anbiya. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Innani bara'um mimma ta'budun. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Berkata Ibrahim kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Diingkari oleh Nabi Ibrahim peribadatan-peribadatan mereka. Nah, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik terhadap Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, pengikut-pengikut beliau, yang mana mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan yang kalian ibadahi selain Allah. Ada ketegasan, ada sikap pengingkaran terhadap segala perbuatan-perbuatan syirik. Nah, ini maksud dari posisi yang kedua dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang muslim, seorang muwahhid, bukan hanya dia bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, harus ada sikap tegas dan sikap mengingkari segala perbuatan syirik dan mengingkari pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Nah, yang ketiga, al-maudi'u tsani. Nah, posisi yang ketiga dari sejarah Nabi yang mana diambil darinya pelajaran terkait dalam permasalahan tauhid ini, kisatu qiraatihi suratan najm bihadratihim, yaitu kisah tentang bacaan Nabi ketika beliau membaca surat An-Najm, yang mana di situ ada orang-orang musyrikin. Nabi membaca surat An-Najm yang mana di sekitar beliau ada orang-orang musyrikin. Surat An-Najm salah satu surat pada juz yang ke-27. Nah, afara'aytumul lata wal uzza. Tidak, apakah kalian melihat kepada Al-Lata dan Uzza? Nah, afara'aytumul lata wal uzza. Al-Lata dan Uzza ini adalah sesembahan orang-orang kufar Quraisy, musyrikin Quraisy. Mereka i'tikaf, mereka mendatangi dan meminta syafaat kepada Lata dan Uzza ini. Nah, nanti akan dijelaskan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, syaitan barakallahu fikum memperdengarkan kepada orang-orang kufar Quraisy bacaan atau dimasukkan ke dalam bacaan Nabi, nah, sehingga terdengar bacaan yang lain dari apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi membaca afara'aitumul lata wal uzza, sebuah pengingkaran terhadap Lata dan Uzza, sesembahan orang-orang kufar Quraisy, nam syaitan memberikan talbis, mencampurkan bacaan Nabi dengan bacaan yang lain, sehingga yang terdengar oleh kufar Quraisy adalah tilkal qaraniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Nah, jadi ketika Nabi membaca afara'aitumul lata wal uzza, pengingkaran dari Nabi terhadap Lata dan Uzza, syaitan memasukkan bacaan yang lain dari bacaan Nabi, sehingga yang terdengar oleh orang-orang kufar Quraisy adalah tilkal qaraniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Artinya apa? Itu adalah burung al-gharaniq. Al-gharaniq ini adalah sejenis burung yang warnanya putih. Al-ula, yang posisinya terbang di atas. Nah, burung terbang di atas. Nah, sehingga disebut dengan al-ula. Ini sebutan terhadap sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah. Mereka menyebutnya dengan al-gharaniqul ula. Al-gharaniq itu sejenis burung al-ula. Dan sesungguhnya syafaat mereka itu diharapkan. Sesungguhnya syafaat dari sesembahan-sesembahan yang mereka ibadah itu diharapkan. Maksudnya boleh meminta syafaat kepada Lata dan Uzza. Nah, ini yang terdengar oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, dikarenakan ketika Nabi membaca sebuah ayat, syaitan ikut juga mengeluarkan suara, sehingga bacaan yang asli dari Nabi tidak terdengar oleh mereka. Yang mereka dengar adalah bacaan dari syaitan yang sudah berubah nam lafad dan bahkan maknanya terbalik dengan apa yang diinginkan dari bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kejadian tersebut, fa dhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha fa farihu bidzalika wa qalu kalaman ma'na. Sehingga mereka mengira bahwa Nabi Muhammad mengucapkan ucapan tersebut, maka mereka pun senang dan mereka pun mengatakan hadzal ladzi nuridu, inilah yang kami inginkan dari Nabi, dari Muhammad. Wa nahnu na'rifu anna Allaha huwan nafi'u wad-dar wahdahu la syarikalah, lakin haula yashfa'una lana indahu. Kami sadar dan paham bahwasanya Allah satu-satunya yang memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat, dan tidak ada sekutu baginya dalam hal ini. Akan tetapi sesembahan tersebut bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ketika kami memohon kepada mereka, mereka ini akan menyampaikan permohonan kami kepada Allah. Nah, ini bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kufar Quraisy, atau bahkan kebanyakan mereka seperti ini. Nah, memohon kepada sesembahan-sesembahan mereka, orang-orang soleh tadi yang sudah meninggal. Naam, dan mereka berharap orang-orang soleh ini menyampaikan permohonan mereka kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan mereka. Ini yang mereka lakukan, akan tetapi perbuatan ini diingkari oleh Nabi Muhammad, dan ini termasuk dari perbuatan syirik. Nah, banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidaklah beribadah kepada mereka melainkan kami hanya ingin mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, dijadikan sebagai perantara. Nah, Allah itu tidak sama dengan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu tidak sama dengan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini. Ketika Anda ingin menyampaikan keluh kesah kepada pemimpin, seorang pemimpin harus ada jalurnya. Nah, jalurnya, tahapan-tahapannya, sehingga apa yang ingin kalian sampaikan baru bisa sampai kepada pejabat tersebut. Tapi tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan dikiaskan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu di sana ada tandingan bagi Allah? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah dari makhluk-makhluknya. Sehingga oleh karena itu Allah mengatakan, "Nam wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila nam hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah bahwasanya Allah itu dekat, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan dari orang-orang yang memohon dan meminta kepadanya. Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan apabila engkau ingin berdoa dan memohon kepadaku, maka sampaikanlah permohonan kamu kepada seorang nabi atau kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi. Nah, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan memerintahkan demikian, akan tetapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Sami'un Qaribun. Allah itu maha mendengar, basirun. Allah itu maha melihat, alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu dengan apa yang terpendam di dalam hati kita. Nah, tahu. Allah mengetahuinya. Daun-daun yang rontok dari pohonnya semua, berapa ratus juta, berapa ratus triliun jumlah pohon dan dedaunan yang ada di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum, Allah tahu mana dari daun-daun tersebut yang rontok, mana yang masih basah dan mana yang masih yang sudah kering. Allah mengetahuinya. Nah, tidak sama antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Sehingga kita tidak perlu untuk mendatangi naam kuburan-kuburan para wali yang dianggap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah kepada kuburan tersebut agar permohonan kita disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad telah meninggal. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, banyak para sahabat datang kepada beliau, "Wahai Nabi, naam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya termasuk dari penduduk jannah." Kemudian Nabi mendoakannya dan memberikan bantuan kepada dia berupa tips-tips agar engkau bisa menjadi penduduk al-jannah. Ada juga yang datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi, "Wahai Nabi, jadikanlah saya ini termasuk dari golongan yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab." Nah, Nabi pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Anta minhum, engkau bagian dari mereka." Nah, barakallahu fikum, dan banyak kasus-kasus seperti ini, dan itu diperbolehkan kita meminta kepada orang-orang yang kita kenal kebaikannya, kesolihannya, "Bantu saya dengan doamu, bantu saya dengan doamu agar saya ini tetap istiqomah di atas agama ini." Nah, atau untuk kenikmatan duniawi, "Bantu saya dengan doamu agar saya, barakallahu fikum, mendapatkan rizki yang halal dan tayyib." Nah, dan ini tidak mengapa. Permasalahannya sekarang adalah ketika orang-orang ini sudah meninggal. Nah, yang mana mereka tidak lagi bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Dan inilah yang dilakukan oleh kufar Quraisy yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, nah, tidak ada satupun dari sahabat yang datang kepada kuburan Nabi dan memohon kepada Nabi, "Wahai Nabi, sampaikan permohonan saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Tidak ada. Ketika Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang melakukan hal demikian kepada para sahabat-sahabat senior yang sudah meninggal tadi. Nah, kesolehan mereka, kewalian mereka tidak diragukan, ketakwaan mereka tidak ada yang melebihi mereka dari orang-orang yang datang setelah mereka. Karena Nabi SAW mengatakan khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Barakallahu fikum. Tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum, kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in. Sehingga oleh karena itu kita bisa memastikan tidak ada seorang pun yang datang setelah mereka yang mana mereka memiliki tingkat kesalihan, tingkat ketakwaan melebihi kesalihan dan ketakwaan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dikarenakan mereka itu adalah manusia-manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Naam. Disebutkan di dalam sebuah perkataan dari salah seorang sahabat, innallaha nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad terpilih menjadi seorang Nabi dan Rasul, kemudian Allah ingin memberikan pendamping-pendamping untuk Nabi Muhammad, sahabat-sahabat yang akan membantu beliau untuk menjalankan tugas di dalam dakwah, di dalam jihad fi sabilillah. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia ketika itu, dan Allah mendapati bahwasanya hati-hati para sahabat Nabi ini adalah hati-hati yang paling mulia. Nah, hati-hati yang paling mulia, hati-hati yang paling baik. Tidak ada yang melebihi kebaikan mereka. Maka Allah pun memilih mereka sebagai wuzara'a nabiyihi, sebagai menteri-menterinya Nabi Muhammad, sebagai pembantu-pembantunya Nabi Muhammad, yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Jadi para sahabat itu, para sahabat Nabi, bukan kebetulan mereka itu hidup sezaman dengan Nabi. Itu adalah sebuah takdir dan ketetapan dari Allah. Itu adalah sebuah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, sengaja Allah memilih mereka dikarenakan mereka ini adalah orang-orang pilihan. Bukan hanya sebatas dikarenakan mereka itu hidup semasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi naam pada kebaikan-kebaikan dari hati-hati mereka. Barakallahu fikum. Naam. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca ayat tadi, kemudian ditimpali oleh syaitan sehingga terdengar bacaan yang lain, pada akhir ayat Nabi sujud dan kufar Quraisy pun sujud. Ketika Nabi Muhammad, ketika mereka melihat Nabi Muhammad sujud, mereka pun ikut sujud. Akhirnya tersebar informasi bahwasanya sudah ada kesepakatan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kufar Quraisy, dan bahwasanya Nabi Muhammad telah membenarkan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan mereka, anggapan mereka tersebut dengan sebuah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan setelah kejadian itu Nabi Muhammad merasa bersedih. Nah, padahal itu terjadi tanpa kesengajaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akibat dari gangguan syaitan yang memperdaya orang-orang kufar Quraisy. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan bagian yang ketiga dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.